بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله kita lanjutkan pelajarannya pembahasan tentang masdar. Sebelum dilanjutkan pada pembahasan yang berikutnya tentang bentuk-bentuk masdar atau jenis-jenis masdar dari pembahasan yang sebelumnya, mungkin ada yang ditanyakan. Masdar dari fi'il sulasi atau yang ghairu sulasi. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan pada pembahasan yang berikutnya. Di sini akan disebutkan, dibahas beberapa bentuk ya, pada masdar ini. Al-masdaru al-mimiyu. Al-masdaru mimiyu. Masdar mimi. Ya. Kenapa dikatakan dengan masdar mimi? Jadi kata al-mimiyu itu berasal dari mim, ya, nama huruf, huruf mim, ya, al-mimiyu, huruf mim, ya, salah satu huruf dalam huruf hijaiyah adalah huruf mim. Ya. Kemudian masdar ini nanti bentuk-bentuknya atau lafal-lafalnya itu diawali dengan huruf mim ini. Sehingga masdar yang demikian disebut dengan masdar mimi. Ya, karena dia diawali dengan huruf mim. Apa yang dimaksud dengan masdar mimi? Huwa masdarun yadullu ala ma yadullu alaihil masdarul adiyu. Masdar mimi adalah masdar yang menunjukkan pada apa yang ditunjukkan oleh masdar yang biasa. Masdar mimi adalah masdar yang menunjukkan pada sesuatu, pada apa yang ditunjukkan oleh masdar yang biasanya. Sebagaimana yang dibahas sebelumnya kemarin ya. Ini. Ghairah annahu yubda'u bimimin za'idadin. Zaidatin, hanya saja masdar mimi ini diawali, dimulai dengan huruf mim tambahan. Ya. Jadi masdar mimi ini diawali, dimulai dengan huruf mim tambahan. Ini. Sehingga dinamakan dengan masdar mimi. Jadi secara makna itu sama dengan makna pada masdar yang biasanya, pada masdar yang kemarin dibahas bentuk-bentuknya, baik itu pada sulasi mujarrad maupun pada yang ghairu sulasi. Ya, secara makna sama. Hanya saja pada lafaz itu ada perbedaan, yakni masdar mimi ini dimulai diawali dengan huruf mim tambahan. Ini. Wa yusahu ala nahwi tali, dan masdar mimi ini dibentuk sesuai dengan arah, dengan cara berikut ini. Awalan yang pertama, minal fi'li sulasi, dari fi'il sulasi, sulasi yang musyarrad, ya, dari fi'il sulasi musyarrad yang tersusun dari tiga huruf yang asli, yang murni. Ya, tidak ada huruf tambahannya. ala wazni maf'alin, yaitu mengikuti wazan maf'alun. Jadi masdar mimi ini qiyasi, walaupun itu pada sulasi mujarrad. Berbeda dengan yang masdar yang biasanya, yang kemarin sudah dibahas, masdar yang biasa, yang bukan mim, masdar itu pada sulasi mujarrad adalah sama'i. Secara umum itu sama'i. Adapun masdar mimi pada sulasi mujarrad itu qiyasi dengan mengikuti wazan maf'alun. Jadi secara asal, secara umum, semua fi'il sulasi mujarrad bentuk masdar miminya mengikuti wazan maf'alun. Ya. Mithlu, contoh, syariba, masdar miminya menjadi mashrabun. Ya. Jadi tinggal disesuaikan dengan wazannya, syariba, ya, shin huruf sebagai fa kalimah, ra ain kalimah, kemudian ba lam kalimah, ya, sesuaikan. Syariba mashroban. Jadi mashroban atau mashrobun ini adalah masdar mimi dari syariba. Jadi semakna dengan masdar yang biasa, ya, syariba masdarnya itu nanti syurbun. Ya. Atau syarbatun. Ada dua bentuk ini. Ya. Masdar yang biasa pada syariba, syurbun atau syarbatun. Nah, ini semakna dengan masdar miminya. Mashrabun itu maknanya sama dengan syurbun atau dengan mashrabun. Maknanya sama. Ya, adalah masdar dari fi'il syariba tadi. Hanya lafadznya yang berbeda. Mashrabun ini masdar mimi diawali dengan huruf mim tambahan. Waraba matroban, ya, waraba bentuk masdar mimi menjadi matrobun. Waqa menjadi mauqan, ya, karena huruf akhirnya huruf illah, ya, ada perubahan sedikit di akhirnya, ya, menjadi mauqan. Ya. Kemudian ya'isa menjadi mai'asan. Ya'isa bentuk masdar miminya adalah mai'asun. Maf'alun. Ya, ini. Kataba menjadi apa? Maktabun. Ya, qara'a menjadi apa? Maqra'un. Qara'a maqra'an atau qara'a masdar miminya adalah maqra'un dan seterusnya. Bisa ya? Jadi secara umum bentuk masdar mimi ini mengikuti wazan maf'alun. Untuk semuanya sulasi mujarrad. Ya. Kecuali di sini ada beberapa catatan. Fa in kana fi'lu mitsalan, jika fi'il itu misal. Ya, apa fi'il misal? Huruf awalnya berupa huruf illah. Ya. Fi'il misal adalah fi'il yang fa kalimahnya atau huruf awal itu berupa huruf illah. Dan dalam hal ini huruf illah yang ada di awal itu adalah huruf waw. Jadi fa ini adalah huruf waw. Ini fi'il misal. Ya. Kemudian sahih al-lami, yang sahih lam kalimahnya. Artinya apa? Fi'il misal kan tiga huruf ya. Kemudian ini huruf awalnya, kemudian ain kalimah, kemudian lam kalimah. Nah, lam kalimah ini berupa huruf yang sahih, bukan huruf illah, bukan alif, bukan ya, ataupun bukan wawu. Jadi huruf sahih. Kalau tadi pada contoh yang disebutkan sebelumnya ada fi'il waqa. Waqa. Ya, pada bentuk masdar mimi tadi ya. Disebutkan fi'il waqa. Waqa kalau dilihat awalnya fa kalimahnya apa? Ini misal. Ada huruf wawu. Tetapi huruf akhirnya apa? Itu huruf alif, yaitu huruf illah. Maka yang seperti ini tidak termasuk dalam pembahasan atau dalam keterangan yang disebutkan sesudahnya ini. Ya, jadi yang dimaksud pada penjelasan sesudahnya ini, faidha kana fi'lu misalan sahihal lami, jika fi'l itu misal dan lamnya itu sahih, jadi yang bukan wafa atau semisalnya. Kemudian wafa'uhu tuhdafu fil mudhari'i, dan fa kalimahnya itu dihilangkan pada bentuk mudhari'. Ini fi'il misal tadi yang berawalan wawu, kemudian lam kalimah itu sahih, kemudian ketika dibentuk mudhari', wawunya ini dihilangkan. Ya, sehingga bentuk mudhari'nya nanti menjadi ya ilu. Yang jelas pada bentuk mudhari' wawunya dihilangkan atau fa kalimah dihilangkan. Ya, huruf wawu tadi atau fa kalimah dihilangkan. Jadi pada bentuk fi'il yang semacam ini, ya, fi'il misal, kemudian huruf akhirnya sahih, kemudian ketika dibentuk mudhari' fa kalimah tersebut itu dihilangkan. Nah, pada fi'il yang semacam ini bagaimana? Fa'inna masdarahu al-mimiyya yakunu ala wazni maf'ilin, maka masdar mimi dari fi'il yang semacam ini tadi itu bentuknya mengikuti wazan maf'ilun. Ya, wazan masdar miminya adalah maf'ilun. Ini. Jadi dengan mengkasrah huruf sebelum akhir pada masdar tersebut. Nah, kalau wazan yang umum tadi, yang asal, maf'alun, huruf sebelum akhir di fathah. Tetapi pada keadaan fi'il yang semacam ini tadi, fi'il misal, sahih lam, kemudian fa'nya dihilangkan pada mudhari', maka masdar mimi itu mengikuti wazan maf'alun dengan mengkasrah huruf sebelum akhir. Mislu, contoh. Wa'ada. Wa'ada, ini misal huruf awalnya wawu, kemudian sahih lamnya, lam kalimah, huruf akhir itu huruf sahih, huruf dal itu sahih, kemudian fa kalimah itu dihilangkan pada bentuk mudhari', ya. Wa'ada mudhari'nya apa? Ya'idu. Wa'ada mudhari'nya ya'idu. Jadi pada bentuk mudhari' fa kalimah atau huruf wawu itu dihilangkan. Nah, pada bentuk fi'il yang semacam ini masdarnya menjadi mau'idun. Ya, wa'ada mau'idan. Ya, jadi masdarnya menjadi mau'idun mengikuti wazan maf'ailun. Ini. Wada'a mudhari'nya yadhi'u atau yada'u. Afwan. Wada'a mudhari'nya yada'u. Ya, wawunya dihilangkan, fa kalimah dihilangkan pada mudhari', maka masdar miminya menjadi maudhi'an, ya, menjadi maudhi'un. Waqa'a masdar miminya menjadi mauqi'an atau mauqi'un. Ini pada kondisi, pada keadaan fi'il semacam ini bentuk masdar miminya itu maf'ailun, mau'idun, mau'bi'un, mau'qi'un. Ala anna hunaka af'alan, hanya saja di sana ada beberapa fi'al. Ada catatan tambahan tadi, kaidah keumuman, kemudian pada keadaan fi'al semacam itu ya, masdar miminya maf'ilun. Tetapi di sini ada catatan lagi. Ala anna hunaka af'alan. Ya, di sana ada beberapa fi'al. Kana yambaghi ayyakuna masdaruha al-mimiyya al-mimiyu ala wazni maf'alun. Ya, jadi beberapa fi'al yang seharusnya bentuk masdar mimi itu mengikuti wazan maf'alun. Beberapa fi'al yang seharusnya bentuk masdar miminya itu mengikuti wazan maf'alun. sesuai yang asal tadi ya. Tetapi wuridat syadzatan ala wazni maf'ilin, tetapi bentuk masdar mimi tadi dari beberapa fi'al tadi disebutkan syadzah. Ini dengan apa? Tidak menuruti aturan, menyimpang dari aturan yang ada. Tidak sesuai dengan aturan yang ada tadi. Ya, mengikuti wazan maf'ilun. Jadi, kalau tadi disebutkan maf'ilun itu masdar mimi dari fi'il misal, sahih lam, kemudian fa'nya dihilangkan pada mudhari', tetapi ada beberapa fi'il, yang bukan misal, ya, tetapi bentuk masdar mimi itu mengikuti wazan maf'ilun, bukan maf'alun. Kan seharusnya maf'alun, karena bukan misal. Tetapi dia mengikuti wazannya maf'ilun sebagaimana wazan pada fi'il misal tersebut. Mislu, contoh raja'a. Raja'a ini misal, bukan ya, huruf awalnya kan huruf sahih, bukan huruf wawu, bukan huruf illah. Ini bukan fi'il misal. Sahih lam, sahih lam benar, sahih lam, tapi yang jelas dia bukan misal, sehingga dia sebenarnya dari sisi fi'il tidak termasuk dari yang fi'il misal tadi. Dia fi'il yang keumuman. Ya. Tetapi bentuk masdar mimi dari fi'il raja'a itu mengikuti wazan sebagaimana pada wazan fi'il misal tadi. Yakni marji'an atau marji'on. Wazannya maf'ailun. Raja'a marji'an. Maf'ailun marji'on. Bata mabitan, mabitun, ini mengikuti wazan maf'ilun, ya, karena ada huruf illah ya, ada penyesuaian huruf harokat, ya, menjadi mabitun, ya. Kemudian suara masiron, ya, masiron ini juga mengikuti wazan maf'ilun. Ghafara maghfiratun, maghfiratun, ya, huruf sebelum lam kalimah, ya, di kasrah, mengikuti wazan maf'ailun, maghfiratun. Terlebih di sini juga ada penambahan ta'nis, ya, maghfiratun. Arafa ma'rifatun, ini ghafara maghfiratan, maghfira afan, ghafara maghfiratan, ya, arafa ma'rifatan, ya, ini yang semacam ini tadi sifatnya apa? Syadzah. Jadi memang ini tidak sesuai dengan aturan yang ada tadi, ya, sebagai bentuk pengecualian dari keumuman yang ada. Dan ini tidak bisa diterapkan pada fi'il-fi'il yang lain yang semacam ini sifatnya sama'i. Ya, sama'i untuk yang roja'a, marsi'on, ya, bata, mabitun, ghafara, maghfiratun atau yang semisal ini sifatnya sama'i. Adapun yang secara umum tadi kaidahnya adalah qiyasi dengan wazan maf'alun untuk keumuman dan dengan wazan maf'ilun pada fi'il misal, sahih lam dan fa'nya dihilangkan pada bentuk mudhari. Ini ya. Baik. Syariba minum, baraba memukul, waqa menjaga melindungi, ya'isa berputus asa, wa'ada berjanji, wa'ba'a meletakkan, waqa'a terjadi atau terjatuh, raja'a kembali atau pulang, bata menginap bermalam, suara ya, di antara maknanya ya itu menjadi atau mungkin juga yang lain juga bisa. Kemudian ghafara mengampuni, arafa mengenal, mengetahui. Ini masdar mimi pada tsulatsi mujarrad. Kemudian yang berikutnya, tsanian yang kedua, min ghairi tsulatsi, dari selain tsulatsi. Selain dari tsulatsi mujarrad. Ya, jadi kalau dikatakan ghair sulafi, maknanya ghair sulafi al-mujarrad, selain dari sulafi mujarrad, berarti yang tercakup apa saja? Sulafi mazid dan ruba'i, baik ruba'i yang mujarrad maupun ruba'i yang mazid. Itu yang tercakup dari makna ghair sulafi. Masdar mimi pada fi'il selain dari sulasi mujarrad, okay, ala wasnil fi'lil mudhari'i, dengan mengikuti atau dengan bentuk wazan fi'il mudhari'nya, yeah, dari wazan fi'il mudhari'nya, ma'a ibdali harfil mudhari'ati miman madmumatan, dengan mengubah, yeah, dengan mengubah, mengganti, ibadal itu mengubah, mengganti huruf mudara'ah dengan mim yang didhammah, ya, huruf mudara'ah diganti dengan mim yang didhammah, wa fathi, wa fathi ma qabal al-akhiri, dan memberi fathah, memberi harakat fathah pada huruf sebelum akhir. Ini kaidahnya qiyasi, ya, masdar mimi pada selain sulasi mujarrad, mengganti dibentuk, diambil dari fi'il mudhara', kemudian huruf mudhara'ah itu diganti dengan mim yang dibammah, kemudian huruf sebelum akhir di fathah. Mislu, contoh akhraja, ya, ini kan sulasi mazid, akhraja ada tambahannya huruf hamzah di awal. Kemudian akhraja bentuk madhi, mudhari'nya apa? Yukhriju. Yukhriju. Nah, dibentuk masdar mimi menjadi mukhrajan. Yang disebutkan di sini, ya, akhraja mukhrajan. Bagaimana caranya atau mendapatkannya tadi disebutkan diambil dari mudhari'nya, dari wazan mudhari'nya, yukhriju. Bentuk dulu menjadi mudhari', dari madhi menjadi mudhari', akhraja yukhriju, dari mudhari' yukhriju huruf mudhara'ah ya, yaitu ya, itu diganti dengan mim yang didhammah, ya, ya diganti dengan mim yang didhammah. Kemudian sesudah itu apa? Huruf sebelum akhir di fathah, huruf sebelum akhir dari bentuk yang ada itu di fathah. Sudah, ini yang diubah, ini yang mengalami pergantian, penyesuaian ketika dibentuk menjadi masdar mimi. Adapun harakat atau huruf yang lainnya, harakat ataupun sukunnya, ya sesuai dengan asalnya, kha-nya sukun, ya. Kemudian huruf akhirnya dhammah, karena ini isim, ya dhammah tanwin. Atau kalau di situ disebut yang sudah fi'ilnya, ya dengan fathah tanwin, ya, huruf akhir, ya, nanti menyesuaikan dengan i'rab. Tapi secara asal demikian, huruf yang lain yang sebelum akhir ya sesuai dengan asalnya, sehingga bentuk masdar miminya menjadi mukhrajun atau mukhrajan, akhraja mukhrajan. Baik, contoh berikutnya sabbaqa, sabbaqa sulasi mazid dengan menambahkan huruf yang berulang pada ain kalimah, kemudian mudhari'nya menjadi apa ini? Sabbaqa yusabbiqu, ya, sabbaqa yusabbiqu, itu bentuk mudhari'nya, kemudian diubah menjadi masdar mimi, huruf mudhara'ah, huruf ya diubah menjadi mim yang dhammah. Huruf-huruf yang lain sama sebagaimana fi'il mudhari' itu. Kemudian harakat sebelum akhir pada huruf ba dalam contoh ini di fathah. Yang lainnya sama, tidak berubah. Sehingga bentuk masdarnya menjadi musabbaqan. Sabbaqa musabbaqan atau musabbaqun. Dari yusabbiqu menjadi musabbaqun atau musabbaqan. Berikutnya contoh aqama, dari qama menjadi aqama dengan menambahkan hamzah di awal, sulasi mazid, kemudian dibentuk menjadi masdar mimi, bentuk mudhari'nya dulu menjadi apa? Aqama yuqimu, aqama yuqimu, ini mudhari'nya ya, mudhari'nya yuqimu. Kemudian diubah menjadi masdar mimi, mengganti huruf mudhara'ah tadi dengan mim yang dhamma. Ya, mim yang dhamma. Kemudian huruf sebelum akhir di fathah. Ya. Apa yang terjadi? Dari yuqimu, ya. Aqama yuqimu, ya, di situ huruf sebelum akhir di fathah, ya, menjadi hasil asalnya yuqimu menjadi muqiyamun atau muqiyaman, ya. Nah, kemudian karena ini huruf illah, huruf ya, ya, kemudian diberi harakat fathah, maka itu kemudian diubah menjadi alif, ya, diubah ya-nya yang berharakat fathah yang sebelum akhir itu diubah menjadi alif, dan karena itu alif, maka huruf sebelum alif itu harus di fathah, ya, tidak boleh dhammah, tidak boleh kasrah. Jadi yang sebelum alif itu pasti harus fathah. Sehingga ketika ya-nya tadi ya yang fathah diubah menjadi alif, kemudian sebelumnya harus di fathah. Sehingga hasilnya menjadi muqamun atau aqama muqaman. Ini. Jadi pada fi'il yang ajwaf, yang ain kalimahnya huruf illah, itu diubah menjadi alif. Huruf illah itu diubah menjadi alif ketika dibentuk menjadi masdar mimi ini, dan sebelum alif di fathah. Contoh berikutnya istaghfara, ada penambahan hamzah kemudian sin dan sa. Istaghfara bentuk mubaraknya menjadi yastaghfiru, diubah ke masdar mimi, mengganti ya huruf mudhara'ah dengan mim yang dhamma. Kemudian huruf sebelum akhir di fathah. Ya. Yang lainnya sama. Sinnya sukun, ta'nya fathah, ghain sukun. Sehingga bentuk masdar miminya menjadi mustaghfaron. Istaghfara mustaghfaron atau mustaghfirun. Yastaghfiru menjadi yus mustaghfirun, mustaghfarun. Ini, ya, ini bentuk masdar mimi pada fi'il selain dari sulasi mujarrad, dari fi'il mudhara' dengan mengubah, mengganti huruf mudhara'ah menjadi mim yang dhammah, kemudian huruf sebelum akhir itu di fathah. Ini berlaku untuk semuanya selain dari sulasi. Dan tadi ketika ain kalimah itu huruf illah, maka huruf illah pada ain kalimah tersebut diubah menjadi fathah, ya, ketika dibentuk menjadi masdar mimi sebagaimana dicontohkan tadi pada fi'il aqama muqaman. Nah, terkait dengan ini tentang masdar mimi ada yang ditanyakan? Ya. Yang misal tadi itu dari cuma misal wali itu kan kayaknya untuk yang atas. Iya. Karena yang keadaannya demikian, misal fi'il misal ya, yang huruf awalnya huruf illah atau dengan wawu, kemudian sahih lam yang huruf akhirnya sahih, ini hanya yang diawali dengan wawu, Afwan, ada penambahan satu keadaan lagi, satu syarat lagi, apa? Fa kalimahnya dihilangkan pada bentuk mudhari. Jadi fi'il misal fahih lam, kemudian fa kalimah ini dihilangkan pada bentuk mudhari. Nah, ini adanya pada fi'il yang huruf awalnya wawu. Kalau fi'il misal sahih lam dan huruf awalnya itu huruf ya, seperti pada ya'isa, ya'isa kan huruf awalnya huruf ya, ya itu kan huruf illah, huruf illah, ya kan? Ya ini huruf illah, ya'isa, ya yamuna. Ini fi'il misal, sama dengan wa'ada, sama dengan wa'ba'a, wa'ko'a, sama-sama fi'il misal. Ya ini apa? Fa' kalimah huruf illah. Huruf pertama adalah huruf illah. Kalau wa'ada, wa'ba'a, huruf illahnya wawu. Kalau ya'isa, yamuna, ini huruf illahnya adalah ya. Sama ya fi'il misal. Kemudian sahih lam kalimahnya. Wa'ada, wa'ba'a, huruf a, huruf akhirnya atau lam kalimah sahih. Ya Isa, ya Muna, lam kalimah juga sahih. Berarti sama. Sampai di sini sama sebenarnya. Wa'ada, wa'ba'a, ya Isa, ya Muna, ini sama dengan tadi fi'il misal yang sahih lamnya. Tetapi pada syarat berikutnya, fa'nya, fa' kalimahnya itu dihilangkan pada bentuk mudhari'. Ini yang menjadikan berbeda. Kenapa? Karena pada wa'ada, wa'ba'a, wa'ho'a ini ketika dibentuk menjadi mudhari', wawu itu hilang. Fa' kalimah, yaitu huruf wawu, itu hilang. Wa'ada, mudhari'nya menjadi ya'aidu. Wa'ba'a, ya'ba'u. Wa'ho'a, ya'ka'u. Wawunya hilang. Adapun ya'isa, ya'muna, ketika dibentuk mudhari', ya'nya tetap ada. Menjadi yai asu yai munu. Ya-nya fa kalimah yang berupa huruf ya ini tetap ada, tidak hilang. Ini yang menjadikan berbeda ya, sehingga kenapa itu disebutkan wafa'uhu tuhzafu fil mudhari', karena untuk membedakan dengan yang ya'isa, ya'muna atau yang semisalnya. Kalau seandainya tidak ada penyebutan fa'uhu tuhzafu fil mudhari', maka nanti ya'isa ya'muna akan masuk dalam kelompok ini. Ya. Kenapa? Karena kalau hanya disebutkan fi'il misal sahih lam, ya, ya'muna, ya'isa masuk dalam makna ini, dalam cakupan ini. Ya, supaya tidak masuk apa? Disebutkan wa fa'uhu tuhzafu fil mudhari'. Fa'nya dihilangkan pada bentuk mudhari', sehingga ya'isa, ya'muna tidak masuk dalam kelompok ini. Yang masuk hanya wa'ada, wa'ba'a, wa'ko'a atau yang semisalnya. Jadi dengan penyebutan secara rinci seperti ini menunjukkan itu untuk membedakan dengan yang lain yang mungkin semisal dengan ini. Atau seperti sejak awal, kalau hanya disebutkan fi'il misal itu saja, ya, hanya disebutkan fi'ilnya misal, maka nanti fi'il seperti tadi waqa, wafa itu akan masuk dalam pengertian fi'il misal dari sisi melihat huruf awalnya, huruf illah, padahal akan dibedakan dari sisi huruf akhirnya. Kalau waqa ya masuk dalam wazan maf'alun dalam pembahasan ini ya, wazan masdar mimnya ini masuk yang maf'alun, huruf akhirnya illah. Tapi kalau wa'ada, wa'ba'a, huruf akhirnya sahih, nanti bentuk masdarnya itu yang berbeda. Sehingga disebutkan sahih lam, yang sahih lam kalimahnya. Jadi ya, dari suatu kaidah, ketika disebutkan dengan rinci, dengan detail, sifat atau syaratnya satu persatu semacam ini maksudnya apa? Untuk membedakan dengan yang lain, yang mungkin akan masuk dalam kelompok ini. Jadi perlu dibedakan, dipisahkan supaya tidak tercampur dengan yang lain yang semisal atau yang hampir sama dengan ini. Tetapi kalau disebutkan secara umum, berarti itu mencakup semuanya. mencakup semuanya yang masuk dalam makna tersebut. Baik. Seperti tadi yang nomor dua, misalkan ya, masdar mimi pada selain sulasi. Maka ini mencakup semuanya, semua selain dari sulasi mujarad. Sulasi mazid masuk di sini. Nanti yang rubai, baik yang rubai mujarad maupun rubai mazid juga akan masuk di sini. Kenapa? Karena disebutkan secara umum ghairu sulasi, sudah tidak ada rinciannya. Ya, tidak ada penyebutan secara rinci. Selain dari sulasi itu yang bagaimana keadaannya bagaimana tidak disebutkan, menunjukkan apa? Ini hukum untuk umum semuanya. Ini. Oke ya. Jadi dari penyebutan satu kaidah, satu hukum itu bisa di diterapkan hal-hal yang demikian. Kok hukum secara umum ataukah itu memang dibutuhkan rincian ataupun kekhususan dengan keadaan-keadaan tertentu. Ada lagi yang ditanyakan? Berikutnya, bentuk atau jenis masdar yang lain. Al-masdarus sina'iyu, masdar sina'i, masdar sina'i. Apa itu masdar sina'i? Huwa masdarun yusaghu minal asma'i bi tariqihi qiyasiyatin. Masdar ya, masdar sina'i adalah masdar yang dibentuk dari isim-isim. Ya, dibentuk dari isim-isim. Ya, bi tariqihi qiyasiyatin, dengan cara yang qiyasi, dengan caranya, dengan metodenya yang qiyasi. Untuk apa tujuannya? Lid dalalati ala ittisafi bil khasa'isil mawjudati fi hadhihi al asma'i, untuk menunjukkan pada pensifatan. Ya, ittisaf itu memberikan sifat. Bil khasa'isil mawjudati, dengan kekhususan-kekhususan yang ada. Fi hadhihi al asma'i, pada isim-isim ini. Ya, memberikan sifat, mensifati kekhususan yang ada pada isim-isim ini. Ini maksudnya, tujuannya. Kemudian bagaimana membentuknya? Wa huwa yusahu bi ziyadati ya'in musyaddadatin 'ala al-ismi. Masdar sina'i itu dibentuk dengan menambahkan ya yang bertasydid. Ya yang ditasydid pada isim tersebut. Taliha ta'un, yang diikuti oleh ta. Ya, mislu, contoh. Qaumun. Qaumun ini isim atau fi'il? Qaumun isim ya, bukan fi'il. Ya. Kemudian dibentuk menjadi masdar sina'i dengan menambahkan ya yang tasydid. Qaumun. Tambahkan ya yang tasydid di akhirnya ya. Kemudian diikuti oleh ta. Ya, taknya yang dimaksud adalah tak marbutah atau tak ta'mis, sehingga menjadi qaumiyyatun. Ya, ketika sudah diikuti, ketika sudah bersama dengan yang tak, yang dengan ya yang tasydid, maka huruf sebelum ya tasydid itu harus dikasrah supaya sesuai dengan ya tersebut. Ya, menjadi qaumiyyatun. Ini. Alamun menjadi alamiyatun. Waqi'un menjadi waqi'iyatun. Qaumun wa qaumiyatun. Alimun alamun wa alamiyatun. Waqi'un wa waqi'iyatun. Ini adalah masdar sina'i. Qaumiyah, alamiyah, waqi'iyah. Yang semacam ini masdar sina'i. Jadi dibentuk dari isim, bukan dari fi'il. Kalau masdar tadi, masdar yang secara umum, masdar itu dibentuk dari fi'ilnya, dari fi'il maudhi. Kataba, kitabatan, qara'a qira'atan, ya. Itu dibentuk dari fi'il, terkait dengan fi'il, maknanya makna fi'il, artinya sama-sama menunjukkan perbuatan, itu masdar secara umum. Tapi pada masdar sina'i dia dibentuk dari ism. Dan tadi untuk menunjukkan sifat atau memberikan sifat pada kekhususan yang ada pada isim tersebut. Ini perbedaannya dengan masdar yang umumnya. Dan cara pembentukannya, tambahkan ya yang tasdir, kemudian diikuti dengan ta, yakni ta marbutah. Ini ya, tentang masdar sina'i. Qaumun, satu kaum, qaumiyah, ya, keadaan kaum, ya, kaum itu. Alamun, dunia, ya, alamiyah, mensifati, ya, tentang dunia, memberikan sifat pada dunia. Waqi'un, waqi' yang terjadi, waqi'iyah, mensifati apa yang terjadi, ya, semacam ini. Dan ini adalah bentuk masdar, termasuk bentuk masdar. Berikutnya, masdarul marrah wa yusamma ahyanan ismal marrati. Masdar marrah ini kadang-kadang juga dinamakan dengan ism marrah. Masdar marrah atau ism marrah. Apa? Wa huwa masdarun yusabu lidalalati ala anna fi'la hadatha marratan wahidatan. Yakni masdar yang dibentuk untuk menunjukkan bahwa fi'il itu terjadi satu kali. Marratan wahidatan, terjadi satu kali, sekali saja. Ini pengertian dari masdar marrah. Masdar yang dibentuk untuk menunjukkan bahwa fi'il itu terjadi hanya satu kali. Wa yusahu ala nahwi tali, dan dibentuk sesuai dengan cara berikut ini. Awalan yang pertama, minal fi'li tsulatsihi ala wazni fa'latun, ala wazni fa'latin, dari fi'il tsulatsi. Berarti maknanya apa di sini? Tsulatsi mujarad, ya. Dari fi'il tsulatsi mujarad mengikuti wazan fa'latun. Mislu, contoh, jalasa jalsatan, waqafa waqfatan, qala qaulatan, hazza hazzatan. Jadi jalsatun, waqfatun, qaulatun, hazzatun, ini masdar marrah. Maknanya apa? Menunjukkan fi'il tersebut terjadi sekali. Jalasa duduk, jalsatan sekali duduk, satu kali duduk. Waqafa berdiri atau berhenti. Waqfatun apa? Sekali berdiri atau sekali berhenti. Qala berkata, qaulatun qaulatan sekali berkata. Hazza menggerak, bergerak atau menggoyangkan atau bergoyang. Hazzatun sekali bergerak, sekali bergoyang. Maknanya demikian. Ya. Ketika fi'il itu dibentuk menjadi masdar marrah, maka bermakna menunjukkan itu sekali terjadi. Dan bentuknya dari tsulatsi mujarad itu mengikuti wazan fa'latun. Jadi wazannya berbeda dengan wazan masdar yang umum, yang atau, atau yang biasa. Kalau dilihat dibandingkan jalasa, dia mempunyai bentuk masdar apa? Julusan atau julusun. Ini masdar yang biasa dari jalasa. Nah, kalau disebut dengan julusun, berarti menunjukkan keadaan duduk, ya, atau perbuatan duduk. Secara umum duduk, ya, perbuatan duduk itu masdar dari jalasa. Tetapi kalau disebutkan dengan lafaz jalsatun atau jalsatan, yakni bentuk masdar marrah, menunjukkan apa? Perbuatan duduk itu dilakukan hanya sekali, sekali duduk. Ya. Jadi ada perbedaan. Ya, masdar marrah menunjukkan itu sekali terjadi. Kalau masdar yang biasa sekedar menunjukkan perbuatannya saja. Perbuatan duduk, ya, julusun. Waqafa wuqufun, wuquf, ya. Dalam ibadah haji ada wuquf, ya. Jadi wuqufun itu bentuk masdar dari waqafa. Ini menunjukkan apa? Perbuatannya. ya, wukuf, berhenti. Ini masdar yang biasa, wukufun atau wukufan. Tapi ketika dibentuk masdar marrah menjadi waqafatan, waqafatun, maka menunjukkan sekali berhenti. Ya, dan yang lainnya semisalnya ya. Kemudian berikutnya, fa idza kana masdarul adi ya'ti ala wazni fa'latun, ala wazni fa'latin, jika masdar yang biasa itu datang, itu ada mengikuti wazan fa'latun, fa inna masdar marrati yakunu bil wasfi bi kalimati wahidatin, jika masdar yang biasa dari satu fi'il itu datang dengan mengikuti wazan fa'latun, maka masdar marrahnya itu dengan memberikan sifat dengan kata wahidatun. Ya. Jadi kan masdar ada yang adi, yang biasa. Ya. Seperti tadi, jalasa, jalasa masdar adinya, masdar yang biasa adalah julusun. Ya. Kalau kataba, kitabatun. Ya. Sekarang kalau rahima misalnya, di situ ada contohnya juga ya. Rahima. Bentuk masdarnya, masdar yang biasa adalah rahmatun. Oke. Rahmatun. Ini masdar yang biasa. Ya. Da'a, da'watun. Ini masdarnya adalah da'watun. Masdar yang biasa, artinya bukan yang marrah. Ini. Nah, wazan ini pada masdar rahmatun, da'watun, kalau dilihat wazannya apa? Fa'latun. Ya. Ini masdar yang biasa bentuknya mengikuti wazan fa'latun. Jadi maknanya ya menunjukkan perbuatan tadi, rahima, rahmatan, ya, mengasihi, menyayangi, da'a, memanggil, mengundang, da'watan, ya bermakna demikian. Lalu kalau dari masdar yang biasa sudah bentuknya fa'latun, kemudian diinginkan, dimaksudkan itu sebagai masdar marrah, bagaimana? Karena tadi disebutkan bahwa bentuk masdar marrah itu wazannya fa'latun. Ya, sama. Kebetulan di sini sama. Antara masdar yang adi, masdar yang biasa, dengan masdar yang marrah. Lalu bagaimana? Tadi, ketika diinginkan masdar marrah dari masdar yang fa'latun tadi, maka dengan menambahkan sifat dengan kata wahidatun. Sehingga di sini dicontohkan ya, mislu contohnya da'a da'watan wahidatan. Da'watan wahidatan, tambahkan kata wahidatan, tambahkan sifatnya wahidatan. Ya, da'a mengajak, mengundang, memanggil. Da'watan wahidatan, sekali mengundang, sekali mengajak, sekali memanggil. Rahima, rahmatan wahidatan, sekali menyayangi, sekali merahmati. Ya, nasyada, nasyada itu memuji. Nasyatan wahidatan, sekali memuji. Hafa, hafwatan wahidatan. Hafa keliru atau salah ya. Hafwatan wahidatan, sekali salah. Sekali keliru. Soha, berteriak. Soihatan wahidatan, sekali berteriak. Ini. Kalau misalnya hanya disebutkan da'watan, rahmatan, soihatan, itu saja, maka itulah bentuk masdar yang biasa dari fi'il-fi'il ini tadi. Karena memang masdarnya seperti itu, mengikuti wazan fa'latun. Sehingga ketika diinginkan masdar marrah, maka ditambahkan sifatnya wahidatan. Ini ya. Baik. Ini pada fi'il sulasi. Kemudian yang berikutnya, min ghairi sulasi, dari fi'il yang selain sulasi, yusahu ala nafsil masdaril adi, dibentuk dari masdar yang biasa pada lafaz masdar yang biasa, bi ziyadati ta'in, dengan menambahkan ta, dengan menambahkan ta ta'nis atau ta marbutah, itu pada selain sulasi mujarrad. Jadi diambil dari lafaz yang masdar biasanya yang asalnya, kemudian akhirnya ditambahkan dengan ta ta'nis atau ta marbutah. Mislu contoh sabbaha. Okay. Sabbaha, apa masdarnya? Tasbihun, tasbihan atau tasbihun. Masdar yang biasa dulu ya. sabbaha sebagaimana dibahas sebelumnya tasbihun. Itu masdar yang biasa, yang adi. Ya, kemudian diinginkan masdar marrah, maka menambahkan ta di akhirnya menjadi tasbihatan atau tasbihatun. Ya, sekali bertasbih. Ya, kalau tasbihun ya perbuatan bertasbih mensucikan Allah. Ya, tapi kalau tasbihatan atau tasbihatun menunjukkan hanya sekali saja melakukan perbuatan tersebut. Ya. Intilaqa, masdar yang adi, yang biasa bagaimana? Intilaqun. Ya. Intilaqan atau intilaqun. Ini. Kemudian dibentuk masdar marrah menambahkan ta di akhirnya menjadi intilaqatan. Intilaqa intilaqatan atau intilaqatun. Sekali berangkat, sekali pergi. Istakhraja, masdar yang adi, istikhrajun atau istikhrajan. Dibentuk masdar marrah menjadi istikhrajatan. Ya, menambahkan ta. Ya, sekali keluar atau sekali mengeluarkan, afwan. Istakhraja, istikhrajatan, sekali mengeluarkan. Sini. Dan satu lagi, fa'inka nal masdarul adi mahtuman bil ta'i, dan jika masdar yang biasa itu diakhir dengan ta, ya, kalau seandainya tadi masdar yang biasa itu sudah diakhir dengan ta, bagaimana? Fa'inna masdarul marrati yusaru bil wasfi bi kalimati wahidatin, maka masdar marrahnya itu dibentuk dengan mensifati dengan kata wahidatin. Karena pada sebagian masdar dari sulasi mazid itu bentuknya sudah diakhir dengan ta ta'nits. Ya, ketika biasanya ya, ketika ain kalimah itu huruf illah. Itu bentuk masdar itu memang sudah diakhir dengan ta ta'nits. Ya, lalu kalau diinginkan bentuk masdar marrah ya, maka disifati dengan kata wahidatan. Jadi seperti yang tadi fa'latun tadi ya. Ini. Jadi mensifati dengan menambahkan kata wahidatan. Contoh, istisyara, istasyara, ini fi'il maudhinya, istasyara, kemudian masdar adinya, masdar yang biasa, istisyaratan. Kemudian diinginkan pada bentuk masdar yang biasa ini sudah diakhiri dengan ta ta'nits, istisyaratan. Ini masdar yang adi, masdar yang biasa dari istasyara. Ya, ketika diinginkan masdar marrah, maka ditambahkan wahidatan. Menjadi istasyaratan, istisyaratan, wahidatan. Ya. Sekali minta nasihat, sekali bermusyawarah maknanya. Aqama, masdarnya, masdar yang adi, masdar yang biasa adalah iqamatan. Sudah ada ta ta'nitsnya, diakhir dengan ta ta'nits. Ketika diinginkan masdar marrah, maka disifati dengan kata wahidatan, menjadi iqamatan wahidatan, sekali menegakkan, sekali mendirikan. Ini ya. Ini tentang masdar marrah. Kemudian satu lagi jenis masdar, masdarul hayati, masdar hay'ah. Wa yusamma ahyanan ismal hayati, dan juga terkadang dinamakan dengan ism hay'ah. Hay'ah apa? Masdar hay'ah atau ism hay'ah, wa huwa masdarun yadullu ala hay'ati hudutsil fi'li, yakni masdar yang menunjukkan pada hay'ah, bentuk atau cara. Ya, hudutsil fi'li, terjadinya fi'il. Bentuk atau cara, rupa atau keadaan terjadinya fi'il. Wa huwa la yuzahu illa min fi'li sulasi, dan masdar hay'ah ini tidak dibentuk kecuali dari fi'il sulasi mujarad. Jadi hanya ada pada sulasi mujarad saja. Untuk yang selain dari itu tidak ada. Ala wazni fi'latin, mengikuti wazan fi'latin. Ya. Ini ya. Kalau yang masdar marrah tadi apa? Fa'latun dengan fathah pada fa kalimah. Fa'latun atau fa'latan. Ini yang masdar marrah. Kalau masdar hay'ah bentuknya sama, hanya berbeda harakat yang awalnya, yaitu di kasrah menjadi fi'latun atau fi'latan. Ini mislu, contoh, jalasa menjadi jilsatan, jalasa jilsatan, fi'latan jilsatan, jalasa duduk, ya tadi ya, jilsatan berarti apa maknanya, bentuk atau cara duduk atau posisi duduk, gampangannya ya, posisi duduk ya, menunjukkan keadaannya, bentuknya, caranya, kondisinya, posisinya, duduknya bagaimana, apakah mungkin bersila atau tawarruk atau iftirash atau yang bagaimana, itu jilsatan, menunjukkan bentuk cara duduk. Waqafa, berhenti atau berdiri, menjadi wiqfatan, maknanya bentuk atau cara, keadaan, kondisi, posisi berdiri atau posisi berhenti. Ya, masya, berjalan, misyatan, cara berjalan. Ya, cara berjalan. Si fulan cara berjalannya seperti ini, si alan berjalannya seperti ini misalkan. Ya. Jadi jilsatan, wiqfatan, misyatan ini masdar hay'ah, menunjukkan cara atau bentuk atau rupa atau keadaan dari terjadinya fi'il tersebut. Ya, mengikuti wazan fi'latun ini. Jadi berbeda ya, kalau jalsatun sekali duduk. Kalau jilsatun cara duduknya. Ya, kalau julusun perbuatan duduk. Ya. Bedakan bentuk-bentuk masdar ini. Baik. Ada satu catatan di sini, waqad uridat fi kutubil lughati ba'du masadirin ba'du masadira lil hay'ati. Dan sungguh pada kitab-kitab bahasa telah disebutkan beberapa masdar hay'ah ini, beberapa masdar pada hay'ah ini dari fi'il-fi'il min af'alin ghairi sulasiyatin, dari fi'il-fi'il yang selain sulasi. Tadi faedah yang disebutkan apa? Masdar hay'ah itu tidak dibentuk kecuali dari fi'il sulasi saja. Tetapi dalam beberapa kitab bahasa disebutkan beberapa, beberapa ya, tidak semua, tapi hanya beberapa masdar hay'ah ini dibentuk dari fi'il-fi'il yang ghairu sulasi. Ya. Mislu, contoh, ta'ammama. Ya, fi'il ta'ammama ini sulasi atau bukan? Sulasi mujarad atau bukan? Bukan ya, ini mazid. Ada ta, ada pengulangan mim. Ta'ammama. Tetapi, dari fi'il ini dibentuk menjadi masdar hay'ah. Menjadi aimmatan. Ya, fi'latan aimmatan. Ya, karena hurufnya sama ya, ditulis dengan tasjid ya. Aimmatan. Fi'latan. Wahtamarat al-mar'atu. Ikhtamarat atau ikhtamarat. Ini sulasi mazid, bukan mujarad. Mestinya ini tidak masuk dalam masdar hay'ah. Karena masdar hay'ah hanya pada sulasi mujarad. Tapi dari fi'il ikhtamara, ini dibentuk masdar hay'ahnya menjadi khimratan. Ya, ini yang seperti ini hanya beberapa fi'il ya, dan disebutkan di sini pada kalimat akhir, wa ma'na dzalika annaha sima annaha sama'iyatan sama'iyatun la yuqasu 'alaiha. Maknanya hal itu apa? Bahwa itu sifatnya adalah sama'i, tidak dikiaskan padanya. Jadi yang seperti ini yang ada pada fi'il selain sulati mujarrad dibentuk menjadi masdar hay'ah, ini sifatnya sama'i. Kalau memang didapati ada penggunaannya dalam bahasa Arab oleh orang-orang, yaitu digunakan. Tapi kalau tidak ada, maka tidak digunakan. Tidak kemudian dikiaskan pada fi'il mazid yang lainnya. Ataupun yang selain dari sulati tadi. Ini ya. Ini hanya sama'i. Ta'ammama itu memakai imamah, memakai serban. Aimmatan atau aimmatun apa? Bentuk atau cara memakai imamah, memakai serban. Ikhtamarat memakai tudung kepala, memakai kerudung atau jilbab. khimar, ya. Khimratan, cara bentuk memakai kerudung. Ini tentang masdar hai'ah. Baik. Ini ya. Ada yang ditanyakan dari ini? Ya, jadi perhatikan ketika menjumpai satu masdar, bentuk masdar, ya. Sesuaikan dengan bentuknya masing-masing. Apakah itu bentuk masdar yang adi, yang biasa, yang umum, ataukah itu masdar mini, ataukah masdar marrah, masdar hai'ah, ataupun masdar sina'i. Dan sesuaikan dengan makna yang ditunjukkan pada bentuk-bentuk masdar tersebut, ya, terutama masdar marrah, masdar hai'ah, dan bedanya dengan masdar yang adi, masdar yang biasa tadi. Ini ya. Dan untuk tadarus latihannya bisa dicoba ya, untuk latihan di rumah, untuk PR dari fiil-fiil yang ada itu bentuklah, datangkan bentuk masdar, masdar mimi, masdar marrah, dan masdar hai'ahnya. Dicoba ya, dicoba dulu dari fiil-fiil tersebut untuk menjadi masdar-masdar tersebut. Nanti pembahasan insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Ini dulu, ada yang ditanyakan? Kalau ba'ada itu mudhari'nya ya'idu, wa'ada ya'idu. Oh ya, itu wawnya tidak. Iya. Itu lagi? Baik, ini dulu untuk pagi ini. Alafu minkum untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.